Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajamain. Bertemu lagi bersama saya Qori Aldi Ahmad Al-Kiryani, atau Qori Asal Kiryan, Qori Aldi Asal Kiryan, dalam kesempatan sore hari yang berbahagia, tepatnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kecamatan Kiryan yang telah membimbingku selama 13 tahun dari bayi hingga umur 13 tahun di sana. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Camat Kiryan, Bapak Insinyur Siswoyo, yang telah membimbing saya untuk meningkatkan prestasi di bidang seni baca Quran atau MTQ, dan untuk selalu menjunjung tinggi nama Kecamatan Kiryan. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh guru-guru TK dan SD, terutama guru SD Negeri Kemasan Kecamatan Kiryan, yang selalu mengajarku hingga pandai dan lulus dari SD dengan nilai yang baik. Dan juga berterima kasih kepada warga Desa Punakawan RT 4 RW 1 Kecamatan Kiryan yang membimbingku dari tahun 2009 hingga 2015. Dan dengan bimbingan warga Desa Punakawan, saya bisa menjadi muadzin dan qori di Desa Punakawan dan bisa mengharumkan nama Kecamatan Kiryan. Dan saya juga berterima kasih kepada pembimbing Kiroat atau MTQ, Bapak Ustadz Muhammad Munir asal Punakawan RT 4 RW 1, yang telah membimbingku untuk mempelajari ilmu seni baca Quran atau qiraat atau tilawatil Quran, sampai saya bisa menjuarai Kecamatan Kiryan dan menjuarai Kabupaten Sidoarjo. Dan saya juga meminta maaf kepada seluruh warga Kecamatan Kiryan atas kesalahan yang saya lakukan selama di sana. Dan andaikan saya kembali lagi ke sana, saya akan memperbaiki seluruh perbuatan, seluruh kesalahan yang saya lakukan di sana dengan kebaikan. Dan diumumkan kira-kira pertengahan Ramadan tahun ini, kira-kira tanggal 14 sampai dengan akhir Ramadan, saya akan berkunjung ke Kecamatan Kiryan. Dan datanglah ke Musola Sabilun Najah RT 4 RW 1 Desa Punakawan dan Masjid Baitus Salam lingkungan Semaji, Kelurahan Kemasan Kecamatan Kiryan, serta Masjid Jami' Al-Hidayah RT 6 RW 3, RT 6 RW 1 Punakawan. Dan saya akan mengumandangkan azan atau muadzin di musola-musola dan masjid-masjid tersebut, serta saya akan bertadarus atau membaca Al-Quran di sana. Kira-kira jadi atau tidaknya Saya tidak tahu. Mudah-mudahan saya bisa pergi ke sana pada tanggal yang saya umumkan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bertemu di Ramadan tahun ini, kira-kira tanggal 6 atau tanggal 7 Juni 2016. Dan mudah-mudahan Allah memberiku umur panjang agar saya bisa bertemu Ramadan tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Cukup sampai sini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1437 Hijriah.